আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহ ওয়া বিল্লাহ ওয়া লা গালিবা ইগলিবুল্লাহ। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু লা নাবিয়্যা বা'দা। Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu lewat udara pada kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi pada program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini pada gelombang 94,3 FM setiap subuh jam 5.30 sampai jam 6. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas Surah Al-Baqarah ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut dan membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah kebahagiaan atau kesenangan baginya di akhirat. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban memelihara dan menjaga perkataan dan perbuatan dalam ibadah haji pada ayat-ayat sebelumnya, kemudian dalam ayat ke-200 ini dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, apa yang seharusnya diperhatikan oleh para hujjaj, para duyufur rahman setelah melaksanakan ibadah haji. Jawabannya tiada lain ialah yang satu, yaitu berzikir dan tetap memelihara Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Jadi para pendengar rahimakumullah, dapat kita katakan bahwa fungsi daripada ibadah haji itu adalah agar kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membiasakan diri kita untuk berzikir, mengenang Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Fa idza qadaytum manasikakum, apabila kamu telah menyelesaikan manasikmu, ibadah hajimu, baik dari rukunnya, wajibnya, sunnahnya, dan yang lain-lainnya, dari ibadah haji itu sendiri ataupun umrahnya, maka hendaklah dilaksanakan dengan tuntas dan sesempurna mungkin. Rukun haji haruslah diperhatikan terlebih dahulu, di mana rukun haji itu adalah tawaf ifadah, sa'i haji, kemudian wukuf di Arafah, tahallul, dan yang pertama adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji dan berihram. Ini haruslah diperhatikan dengan seksama oleh para hujjaj, para duyufur rahman, sebab jikalah rusak rukunnya, maka batallah atau tidak sahlah hajinya. Demikian juga dengan wajib haji seperti melontar jamarat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, tawaf wada', ini juga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin, sehingga ibadah haji itu menjadi sempurna. Jangan sampai terjadi overlapping, tidak memperhatikan yang penting, sehingga lebih memperhatikan yang sunnah daripada yang rukun. Kita melihat banyak jamaah haji, atau sebahagian daripada jamaah haji, lebih sibuk untuk membeli ceret kuning, untuk memperbanyak beli tasbih ya pada musim-musim haji, sehingga waktu mereka terkuras, tenaga mereka habis, dan ketika berada di Arafah sudah tinggal lemasnya. Padahal di Arafahlah seharusnya seseorang itu mampu memaksimalkan seluruh kekuatannya untuk berzikir, pada waktu yang sangat singkat, yaitu kurang lebih 6 jam. Dari tergelincirnya matahari ke barat, maksudnya salat zuhur, sampai terbenamnya matahari. Inilah waktu wukuf. Dan disitulah puncak ibadah haji, puncak daripada pelaksanaan ibadah haji itu, di mana Allah mengutus para malaikatnya, Allah membanggakan hamba-hambanya yang wukuf di Arafah. Jadi ibadah haji itu haruslah disempurnakan penyelesaiannya dengan sesempurna mungkin. Nah, setelah itu, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah, lebih daripada kamu mengingat keturunanmu, anak-anakmu, daripada orang-orang tuamu. Ingatlah Allah lebih dari di dalam dirimu. Jadi kalau kita lihat beberapa ayat di dalam permasalahan haji ini, stressingnya adalah zikir dan istighfar. Zikir dan istighfar. Dan itulah merupakan ibadah yang paling sentral yang dilakukan oleh jamaah haji di dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian Allah ingin mengingatkan para hujjaj, para duyufur rahman, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Betapa banyak orang yang mengatakan, ya Allah, berikanlah kebahagiaan kami di dunia. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan dia tidak mendapatkan apapun di sisi Allah di akhirat. Mengapa hal ini terjadi? Karena ibadah haji yang ia lakukan semata-mata agar mendapatkan gelar ha atau haji di depannya, untuk dipanggil seorang haji dan hajjah di depannya. Ini tentu orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan dunia, dia akan disebut dengan haji dan hajjah, tetapi tidak dia akan mendapatkan amal ibadahnya atau pahalanya kelak di akhirat. Demikianlah mungkin kata pengantarnya di sini. Mungkin kita lanjutkan dengan penambahan-penambahan dari para asatiz di sini. Ada Ustaz Safiar dan ada Ustaz Hanafi, yang mereka ini adalah orang yang sudah berkali-kali melaksanakan ibadah haji. Mungkin bisa ditambahkan, Ustaz. Baik, Ustaz Al-Mukarram Ustaz Ardiansyah. Di sini cuma yang saya geluti yaitu cenderung bahwasannya kata yang terdapat di dalam Al-Quran, dikir ini bermakna kontinu, bermustamir ya. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman fadhkuru, terus di situ ada bentuk hal asyad dan dikro, keadaannya bahwasannya kita selalu, kalau bisa, kebanyakan manusia itu kalau disebutkan, wah si pulan itu yang paling hebat, itu saudaraku gitu. Yang diinginkan itu janganlah banyak mengingat orang yang lebih. Ingatlah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam tafsir Wadih itu dikatakan kata-kata ini memiliki bahwasanya seorang mukmin dan muslim dia harus lebih mengingat kepada Allah, karena itu yang abadi gitu. Sedangkan yang berbentuk di dunia ini hanyalah semu semata, dan ini tidak abadi. Dalam artian bahwasannya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala itu bermanfaat sekali dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam haji aja. Kenapa kita harus diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir? Akan tetapi orang yang tidak melakukan ibadah haji juga harus lebih mencenderungi bahwasannya zikir itu adalah suatu hal yang membawa kepada umat manusia ini kepada manfaat yang banyak. Saya kasih contoh. Arifin Ilham Ustadz itu, dia mengatakan bahwa zikir ini dapat menebus segala-galanya. Dengan zikir, penyakit mana yang tidak bisa terobati? Oleh karenanya, harapan kita di sini, zikir itu adalah hal yang dikatakan oleh Sya'rawi, zikir mengarahkan pikiran kepada sesuatu yang tidak ada di saat mengerjakannya. Tidak mungkin seorang mengingat peristiwa yang lalu melainkan peristiwa yang berkesan dan bermanfaat baginya. Disitulah kadar zikir yang diinginkan daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, bahwasannya orang yang berzikir itu mendapatkan kesan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dalam ibadah yang lain, akan tetapi khususnya di dalam haji ini yang harus diperbanyak zikir keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun. Ini saja tambahan dari saya. Ya, mungkin ada kata-kata yang diajarkan Allah agar kita berpikir lurus di dalam ayat 200 ini. Kenyataannya memang ada di dalam masa-masa haji itu tipe manusia yang berkata, Rabbana atina fid dunya, ya Tuhan kasih kami yang apa yang kami butuhkan di dunia. Artinya apa? Ternyata pelaksanaan ibadah haji itu tidak dapat merubah cara berpikir mereka secara radikal. Artinya, ya duniawi tetap saja menjadi tumpuan mereka. Nah ini hal yang sangat rugi sekali gitu ya. Tapi yang inilah fenomena. Maka Allah meluruskan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Oke, dikasih enggak apa-apa. Tapi mau di akhirat tak dapat apa-apa. Tak ada keberuntungan, tak ada bagian yang menyenangkan. Ini tentunya sebagaimana yang telah diungkapkan Ustaz Ardiansa tadi, bahwasanya proses pelaksanaan ibadah haji ini hendaklah mengkaitkan antara ya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, inilah yang disebut kalau saya melihat tanda-tanda haji tak mabrur. Bila dia begitu melihat manusia di sisi Ka'bah itu sudah ketakutan, melihat manusia banyak aja takut dia. Takut apa? Takut mati. Padahal tak ada yang istilahnya orang mati yang kejepit di daerah pelataran Ka'bah. Logikanya tidak mungkin ada yang kejepit. Sebab apa? Manusia berputar searah, berputar sesuai dengan berbalik arah jarum jam. Nah, maka tidak ada yang korban, kecuali memang ya mungkin saja ketika dia memaksakan diri untuk mencium Hajarul Aswad. Nah, itu kan tentu bukan karena Allah ya, bukan Allah yang mengatur. Itu karena nafsunya aja kan begitu. Padahal tidak ada hukum wajibnya di situ. Pun pula kalau ada sunat ya karena memang mengikut Nabi saja. Itu pun kalau kita melihat tidaklah seperti penekanan-penekanan zikir dalam ibadah ini gitu. Umar aja mengatakan, ya Hajar, ini qabbaltuki laula an raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuki ma qabbaltuki. Engkau ini batu, la yanfa' wa la yadur. Ya, tak ada manfaat, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Seandainya tidak kulihat Rasul menciummu, aku pun tak mau menciummu. Artinya apa? Ini hanya cuma ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di sini tidak ada lain kecuali itu. Dia tidak punya jimat-jimat atau punya keramat-keramat tertentu. Nah, ini yang ingin saya tekankan di sini kepada calon hujjaj, bahwa tekankanlah pada diri kita itu bukan duniawi yang kita inginkan selama musim haji, tapi ukhrawi. Ya, kalaupun kita dapat dunia di situ, tapi yakinlah, ya, tuntutlah akhirat. Supaya ada kemuliaan, supaya ada keberuntungan kita. Silakan cari dunia kita selama musim haji, tapi akhirat lebih diutamakan. Iya, betul sekali Ustaz Hanafi. Jadi kalau sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala pada ayat 198 ya, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, ya, mencari harta itu tidak dilarang di dalam musim haji. Di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan sampai ya mencari harta itu malah melupakan kamu daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang bersifat mendidik dan mengajar serta membimbing kita kepada pelatihan jasmani dan rohani. Jasmani kita dilatihnya dengan berdesak-desakan di Jamarat, ya, bertahan di Muzdalifah, ya, mabit di Mina dengan situasi yang tidaklah seenak ketika kita berada di rumah misalnya. Ini latihan jasmaninya, dan begitu juga latihan rohaninya, tentunya dengan zikir dan bertafakur mengenang betapa dosa kita cukup banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa kecilnya arti daripada kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, para pendengar RRI yang berbahagia, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa haji itu yang pertama haruslah dilaksanakan dengan sempurna. Dahulukanlah yang rukun, kemudian baru yang wajib, baru kemudian yang sunnahnya. Janganlah Anda mengulang-ulang umroh sampai berulang-ulang banyaknya, sedangkan nanti ketika Anda berada di Arafah, Anda terkapar, tidak dapat melaksanakan ibadah. Karena umrah berulang-ulang hukumnya sunnah, sedangkan wukuf di Arafah hukumnya adalah rukun, harus diperhatikan. Begitu juga, hal yang perlu diperhatikan, janganlah cepat-cepat membadalkan melontar jamarat, sedangkan Anda sendiri sebenarnya mampu untuk melaksanakannya. Mungkin hanya karena takut aja. Iya, mungkin hanya karena takut, mungkin hanya karena was-was di dalam diri. Tentu tidaklah kita takutkan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian itu dimanapun kita akan dijumpainya, bukan hanya di jamarat. Oleh karena itu jangan cepat-cepat membadalkan jamarat, melontar jamarat, hanya karena perasaan was-was dan takut. Artinya, laksanakanlah haji itu dengan sesempurna mungkin, dengan semaksimal mungkin. Karena keberangkatan kita dari tanah air pun dengan mengorbankan harta, perasaan, waktu dan yang sekian banyak ini adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Alangkah ruginya ketika kita berada di tengah-tengah tanah haram, ketika kita berada di tengah-tengah musim haji dan waktu haji, malah kita bermalas-malasan atau kita tidak tahu mana yang aham, summa yang muhim, mana yang lebih penting dan mana yang penting. Maka dahulukanlah yang lebih penting baru yang penting. Yang kedua, yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan di dalam ibadah haji adalah berzikir dan beristighfar. Janganlah karena jalan-jalan di Hilton, jalan-jalan ke tempat-tempat yang lain, melupakan zikir kita kepada Allah. Jangan karena sibuk membeli sajadah, sibuk membeli ceret kuning, akhirnya zikir dan bertafakur mengenang diri akhirnya berkurang. Oleh karena itu, berubah tawafnya, bukan di masjid. Ya, berubah tawafnya bukan di Masjidil Haram, tapi di Pasar Seng atau di Hilton. Jadi mudah-mudahan dengan kajian kita pada pagi hari ini pada surah Al-Baqarah ayat 200 ini semakin memantapkan pemahaman kita tentang ibadah haji itu sendiri. Mudah-mudahan keberangkatan kita tahun ini menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar Mesir Medan mengucapkan ribuan terima kasih ala husni mutaba'atikum pada acara ini dan ikutilah terus setiap subuhnya. Saya Ardiansyah bersama saya Ustaz Hanafi dan Ustaz Safiar mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.